Konsultasi Syariah. Jual beli ayam tiren untuk pakan lele. Pertanyaan. Sebagian orang membeli ayam tiren atau mati kemarin untuk dijadikan pakan lele ternaknya. Bagaimanakah hukum jual beli tersebut? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ayam tiren atau ayam mati kemarin hakikatnya adalah bangkai atau maitah. Dan semua bangkai diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi." Yang artinya, telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Allah juga berfirman, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Yang artinya, sesungguhnya yang telah diharamkan atas kalian hanyalah bangkai, darah, dan daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih kepada selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sesuatu yang telah diharamkan Allah, maka harganya pun haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala idza harrama syai'a harrama thamanah." Yang artinya, sesungguhnya Allah ta'ala apabila telah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga harganya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Dengan demikian, maka ayam tiren tidak boleh dijual belikan walaupun digunakan untuk pakan lele, dan uang yang didapat dari jual beli tersebut haram. Keharaman menjual belikan bangkai juga disebutkan dengan sangat jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Yang artinya, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi, dan berhala. Muttafaqun alaih. Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah berkata, "Dan tidak boleh menjual belikan babi, tidak juga bangkai dan darah." Ibnul Mundhir berkata, "Ahli ilmu telah berijma' berpendapat dengannya, dan mereka telah berijma' atas keharaman bangkai dan khamar, dan atas menjual dan membeli babi." Al-Mughni. Mungkin mereka menyangka, daripada bangkai ayamnya dibuang percuma dan sia-sia, lebih baik dijual walaupun harganya murah. Namun ketahuilah, alasan ini tidak dapat diterapkan dalam masalah ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mengharamkan jual beli bangkai, juga melarang memanfaatkan bangkai menjadi apapun. Beliau bersabda, "La tantafi'u minal maitati bi syai'." Yang artinya, jangan kalian memanfaatkan bangkai untuk apapun. Hadis sahih yang disahihkan Al-Albani. Dan seorang muslim dituntut agar menerima ketentuan hukum yang datang dari nabinya, sehingga imannya barulah sempurna di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka tidaklah, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menghukumkan dirimu dalam masalah-masalah yang mereka perseterukan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka kesusahan dengan keputusan yang telah engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan berserah. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Setelah diketahui bahwa memperjualbelikan bangkai ayam hukumnya haram, maka wajib bagi seorang muslim meninggalkannya. Dan tidak perlu seorang merasa risau dan khawatir, sebab meninggalkan yang haram karena bertakwa kepada Allah, keutamaannya akan diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah ditinggalkan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberikanmu yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.